lalu. Bukan kota orang Paepulu, nongkrong di deker, minum cap tikus, tapi itu dulu. Kota Palu, kota Pataba, kota damai selalu. Walau kadang tawuran, tapi sumpah itu cerita dulu. Pantai Talise di Teluk Palu, tempat orang santai, bukan tempat orang nakese, apalagi orang naseke. Makan jagung bakar, susu dua sarapa satu, sambil dengarkan pengamen nyanyi cari uang tambahan. Ongkos naik haji dan kredit rumah di Citraland. Jangan tertawa, komiu cukup Pak Amin saja. Tertawa, kau mau cukup Pak Amin.